Oke, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Di rumahkah, di kantorkah, tempat kerjakah, atau di jalan. Tuhan menyertai Anda sekalian. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kita komit akan menyelesaikan pembahasan Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sampai di Kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari Kitab Perjanjian Baru, pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, baiklah sebelum membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu atas pikiran kami, akal budi yang Kau berikan pada kami untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami ingin memakai pemberian-Mu, yaitu akal budi yang Kau ciptakan bagi kami untuk memahami Sang Pencipta kami sesuai dengan pernyataan-Nya, firman-Nya kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menolong kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai 17. Yap. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari empat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tata dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tata itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Kitab Wahyu pasal yang ketujuh. Kita tahu bahwa di dalam mempelajari Kitab Wahyu, yang harus kita perhatikan adalah sebagian peristiwa terjadi di atas, di sorga, dan sebagian peristiwa dicatat yang terjadi di bumi. Jadi kita harus mengerti bahwa itu belum tentu peristiwa yang bersambung, artinya sesuai dengan urutan ceritanya, tetapi bisa terjadi bersamaan waktu. Yang satu memang terjadi di atas dan yang satu terjadi di bawah. Nah, kita lihat pasal 7. Kita sudah bicara di pasal 6, itu adalah yang akan terjadi di bumi, yaitu ketika meterai dibuka satu-satu. Ya, kita lihat di pasal 6 ya, sudah dijelaskan di situ akan ada penyesatan ya, ada akan kehilangan damai ya, akan ada ini kekacauan ekonomi ya, kemudian juga akan terjadi peperangan ya, pembunuhan yang besar-besaran ya, dan kemudian ya, akan ada ini macam-macam segala macam kekacauan ya, dan kita juga membaca di situ ya, ada fenomena alam dengan terjadi kekacauan ini kerja alam semesta ya, di mana akan ada banyak meteor yang jatuh, ada banyak kekacauan di luar angkasa di sana, di mana matahari justru akan menjadi gelap, terus malah bulan yang akan bersinar ya menjadi merah ya, dan banyak hal yang di luar normal akan terjadi pada masa kesusahan 7 tahun itu, masa tribulation, yaitu ketika pada puncaknya di mana iblis memerintah dunia ini. Kita tahu bahwa sebelumnya akan terjadi pengangkatan terlebih dahulu ya, di mana kita baca di pasal 4 terjadi pengangkatan, yaitu di akhir dari masa gereja pasal 2 dan pasal 3. Maka pasal 4 terjadi pengangkatan. Nah, puji syukur kepada Allah jikalau Anda sudah terangkat. Dan ya, saya sudah pasti terangkat ya, kalau dia datang selagi saya masih hidup. Dan akan terangkat dan tidak akan mengalami segala kesusahan dan penganiayaan ya, di bumi ini di masa 7 tahun kesusahan. Nah, di setelah orang Kristen terangkat, setelah jemaat Tuhan terangkat, maka Antikristus ya, akan memerintah dunia ini. Dia akan memerintahkan, dia akan memerintah orang-orang Kristen, dan bukan hanya orang Kristen tetapi agama yang sudah disatukan ya, disatukan menjadi satu agama. Dan ingat, dia adalah Mesias palsu. Dia selalu menyatakan dirinya sebagai Mesias ya. Anti Kristus, anti itu banyak orang berpikir itu menentang dengan menyumpah-nyumpahi Kristus. Bukan, anti itu bahasa Yunani itu preposition atau kata depan yang berarti menentang dengan menggantikan, menggantikan. Jadi antikristus itu artinya dia datang, ya, dia menentang Kristus dengan cara dia menyatakan dirinya adalah Kristus. Adalah Kristus itu apa? Adalah orang yang diurapi. Kristus itu artinya yang diurapi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mendengar ada orang menyebut dirinya orang yang diurapi, hati-hati. Nah, itu berarti dia mengaku-ngaku dirinya Mesias atau Kristus. Karena Kristus itu artinya yang diurapi. Oleh sebab itu, ya, untuk membuat, ya, istilah ini menjadi familiar, ya, menjadi suatu ungkapan yang sering disebut dan menjadi terbiasa, maka sekarang muncul banyak yang menyebut dirinya orang yang diurapi, ya, orang yang diurapi, dan dia akan mengadakan banyak uji coba dengan memunculkan orang-orang sombong yang mengistimewakan dirinya, orang yang diutus dari surga lah, ya, yang diangkat langsung dari surga lah, macam-macam begitu. Nah, Anda mesti waspada ketika melihat hal yang demikian terjadi. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dan ya, di masa tribulation yang 7 tahun itu, di masa kesusahan besar 7 tahun ini, ya, kita lihat, ya, di pasal 7 katanya, ya, jadi malaikat melaksanakan semua jadwal yang sudah dijadwalkan, ya. Ayat pasal 7 ayat 1 kita membaca di situ dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat, katanya, empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat, ya, angin bumi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, empat penjuru bumi, empat malaikat, ya, berdiri pada keempat penjuru bumi, ya, mungkin utara, selatan, ya, timur, barat, maksudnya begitu, ya. Itu adalah empat penjuru bumi yang secara antik, ya, secara kuno gitu, itu sudah sering disebut, ya. Kalau empat arah angin, ya, itu artinya utara, selatan, timur, barat gitu. Atau, ya, kalau orang Tionghoa menyebutnya selatan dulu gitu. Jadi itu timur dulu, ya, timur, ya, timur, barat, selatan, utara katanya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi ada empat malaikat katanya. Yohanes melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru angin, ya, dan mereka menahan keempat angin bumi. Jadi angin tidak bertiup, ya, supaya jangan angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Oh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini akan terjadi satu perubahan, ya, cuaca yang berubah total kalau angin tidak bertiup. Anda bisa bayangkan, ya, betapa panasnya kita kalau angin tidak bertiup, ya. Oleh sebab itu, ya, sekarang ini didahului dulu dengan masalah besar yang dihadapi oleh para pemimpin dunia sekarang ini adalah pemanasan global, ya. Kita tahu pemanasan global sejak itu pertemuan di Kyoto, ya, itu menetapkan, ya, menjatah emisi, ya, gas buang dari tiap-tiap negara, tetapi beberapa negara besar tidak mau menandatanganinya, termasuk Amerika Serikat, ya. Nah, sekarang mereka ini sedang merancang. Nah, dalam jadwal nanti, ya, di bulan Oktober ini akan ada pertemuan di Bali, yaitu membicarakan perubahan cuaca bumi ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak usah sampai pemanasan yang terlalu ini drastis, ya, cukup naik 1-2 derajat saja, maka, ya, akan terjadi malapetaka besar di muka bumi ini. Mengapa? Ya, karena kalau naik sedikit saja suhu di muka bumi ini dari biasa, maka es yang di kutub utara, kutub selatan akan mencair, ya. Dan es yang ada di puncak-puncak gunung yang tinggi-tinggi semuanya akan mencair, maka otomatis ya permukaan air laut akan meningkat, ya, akan naik. Dan dengan demikian ya maka banyak pulau yang rendah, yang kecil akan terendam, ya, yang nggak keburu diuruk tentu, ya. Nah, Indonesia akan kehilangan banyak pulau, dan kelihatannya yang tinggal di Jakarta Utara ini, ya, ini di mana Radio Berita Klasik ini berada, ya, ini juga akan terendam gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, perubahan cuaca, kenaikan suhu, ya, cukup 1-2 derajat saja itu malah petaka besar bagi bumi ini. Jadi Anda bisa bayangkan kalau, ya, katanya 4 malaikat menahan angin, ya, sehingga angin tidak bertiup, ya, di daratan bumi ini. Wow, itu sungguh mengerikan sekali, ya. Itu akan terjadi perubahan suhu yang total, drastis total, dan kita belum siap untuk itu. Manusia, ya, tidak dapat mengatasinya, ya. Manusia sudah coba membuat hujan buatan, nah, tapi membuat angin buatan ini agak repot gitu, ya. Bagaimana angin bisa dibuat untuk bertiup dari satu daerah ke daerah yang lain, ya. Bahkan angin ribut saja sekarang ini, ya, tofan-tofan dan hurricane segala macam, ya, manusia hanya bisa memprediksinya karena melihat melalui satelit arah datangnya dan tidak bisa mencegahnya sedikit pun, ya. Jadi pendengar yang pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat katanya. Jadi malaikat, 4 malaikat menahan katanya supaya angin tidak bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Wow, bukan kita saja yang akan menderita, tetapi binatang juga pasti akan mengalami kesulitan besar sekali. Dan kemudian di ayat yang kedua katanya, dan aku melihat, ya, seorang malaikat lain, ya, seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, ya. Nah, itu berarti dari timur, ya. Dari timur dia muncul, ya, katanya. Ia membawa meterai Allah yang hidup, ya. Dia membawa meterai, ya, dari Allah yang hidup, ya. Wah, ini meterai ini tentu sebuah lambang, ya. Dari Allah itu berarti barang siapa yang dimeterai, maka dia adalah milik Allah gitu, milik Allah. Nah, kita lihat di sini ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara yang nyaring, ya. Dia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut itu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat rupanya 4 malaikat itu dapat tugas merusakkan bumi dan laut segala macam, ya. Sedangkan malaikat yang satu ini katanya berseru, katanya apa? Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami, ya, memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Wow. Nah, jadi ini hamba-hamba Allah akan dimeteraikan, ya. Akan dimeteraikan di dahinya, tentu tidak ditempelin kertas, ini hanyalah simbolik bahwa ada tanda. Nah, ingat nanti, ya, di pasal yang ke-13 Antikristus juga memeteraikan orangnya. Orangnya dikasih tanda, tandanya adalah 666. Nah, sekarang Tuhan menandain orangnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, betapa Tuhan menandain, ya, setiap orang, ya, setiap orang kepunyaannya ditandain. Nah, sekarang, ya, orang-orang yang telah diselamatkan pada zaman gereja sudah terangkat. Nah, tetapi sekarang, ya, masih ada bangsa Yahudi di muka bumi ini. Nah, kelihatannya sebagian orang Yahudi akan bertobat, ya, setelah pengangkatan mereka akan bertobat karena mungkin, ya, melalui kesusahan hidup yang makin meningkat akhirnya membuat mereka menyadari, ya, membuat mereka berpikir, ya. Ada sebagian yang sudah mendengar Injil mungkin, tetapi, ya, waktu itu belum sempat mengambil keputusan, dan sekarang mereka berpikir-pikir akhirnya mereka menjadi percaya. saya ingat pada waktu saya pergi ke Austria, ke Vienna, ya, saya dalam perjalanan dari Bangkok, ya, dari Bangkok menuju ke Vienna, pesawat terbang 10 jaman begitu, saya duduk dengan satu orang Yahudi, ya, seorang muda, umur 20 lebih, rupanya dia adalah ini tentara di sana, ya, baru selesai tugas militer, dia jalan-jalan ke Australia, dan waktu dia transit di Bangkok, ya, dia duduk di sebelah saya punya kesempatan untuk menginjilnya. Wah, ya, dia sungguh tertegun, ya, karena saya tanya dia, dia mau pergi kemana, dia bilang ke Vienna. Saya bilang, apa kamu orang Austria? Bukan, dia bilang, saya orang Yahudi, katanya. Wah, orang Israel. Wah, saya jadi tertarik. Saya bilang, jadi kamu percaya Yudaisme? Oh, tidak, dia bilang. Bapak saya percaya, dia bilang. Saya bilang, kamu percaya apa? Saya tidak percaya apa-apa, katanya. Wow, saya bilang, ini dia tidak percaya apa-apa. Wah, saya bilang, saya pastor, saya bilang. Oh, Kristen ya, dia bilang gitu. Terus lama-lama saya sebenarnya sebentar lagi kepingin nginjil dia gitu, tetapi saya pikir saya tunggu dulu biar pesawatnya tenang dulu gitu, ya. Setelah malah dia yang tanya kepada saya, dia bilang, tolong ceritakan saya apa beda iman kamu, agama kamu dengan agama bapak saya, katanya begitu. Wah, akhirnya saya mulai menginjil dia. Cukup lama saya menginjil dia. Saya gambarkan dia zaman garis zaman perjanjian lama, Yudaisme dan lain sebagainya. Wow, ya, dia sungguh-sungguh tertegun, ya, dia tertegun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lucunya lagi, ya, waktu saya pulang, ya, dari Austria mau balik ke Indonesia, sampai di Bangkok juga transit, saya melihat satu orang Yahudi juga yang pakai jubah hitam, topi hitam, jenggotnya panjang gitu. Akhirnya saya mendekatinya, kenalan dengan dia. Sombong sekali dia nggak mau salam sama saya gitu, ya. Mungkin dia nggak boleh salaman dengan orang asing gitu, ya. Akhirnya saya kasih tahu dia tentang juru selamat. Saya berkata, mestinya kamu adalah orang Yahudi, kamu adalah orang yang mestinya ngerti tentang Yesus juru selamat. Wah, yang satu ini banyak argumentasinya. Dia ribut sama saya. Dia bilang, jangan sebut-sebut itu Yesus. Dia bilang, dia penjahat, katanya. Wah, dia marah sekali sama saya. Kemudian saya tunjukkan dia Alkitab, ya. Saya bilang, kamu baca di dalam Taurat kamu gini, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin orang-orang yang demikian, ya, kalau terjadi pengangkatan, ya, mereka itu akan tertegun, ya. Mereka sudah mendengar Injil dan mereka mungkin bisa percaya. Dan ternyata, ya, kalau kita baca di Wahyu pasal 7 ini, ya, kata malaikat yang satu yang muncul dari arah timur itu, ya, di situ dikatakan bahwa ada, ya, 144.000 orang yang dimeteraikan, ya, yang dimeteraikan, yang menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Nah, mereka itu dimeteraikan dan menjadi saksi. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya. Nah, dari suku Yehuda 12.000 orang, ya, dimeteraikan. Suku Ruben 12.000, ya. Suku Gad 12.000, suku Asyir, ya, 12.000, suku Naftali 12.000, suku Manase 12.000, Simeon 12.000, ya, Lewi 12.000, Isakar 12.000, ya, Zebulon 12.000, Yusuf 12.000, Benyamin 12.000. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, ada kejanggalan-kejanggalan di sini yang kita perlu telusuri. Pertama, ya, di sini ternyata bukan Lewi yang nomor satu di list di situ, dan juga bukan Ruben. Nah, mestinya urutan dari suku Yahudi itu Ruben nomor satu, ya, kalau disesuai dengan urutan kelahiran itu Ruben nomor satu. Ruben adalah anak Yakub yang pertama gitu. mestinya Ruben yang nomor satu. Atau ya, kalau diurutkan sesuai dengan keutamaan di dalam Yudaisme, kalau keutamaan di dalam Yudaisme, maka mestinya Lewi nomor satu gitu ya, Lewi nomor satu. Tetapi kalau kita lihat list ini, dia tidak demikian ya. Rupanya Yehuda yang di list nomor satu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga ya sempat membingungkan banyak penafsir Alkitab ya, mengapa Yehuda yang nomor satu, bukan Ruben yang nomor satu dan bukan Lewi yang nomor satu. Nah, kelihatannya ya di sini karena kesaksiannya ini adalah bukan kesaksian Yudaisme. Jadi bukan kesaksian Yudaisme, maka tentu bukan Lewi nomor satu ya. Lewi, aturan Lewi itu, aturan hukum Taurat dan para nabi itu selesai sampai zaman Yohanes ya. Dan sekarang dari zaman Yohanes sampai pada hari pengangkatan itu adalah zamannya jemaat lokal. Nah, sesudah pengangkatan mestinya ini kembali ke zaman Yahudi, tetapi karena kesaksiannya adalah kesaksian Injil Yesus Kristus, maka dia berbeda. Nah, sekarang kita lihat ini suku-suku ya. Rupanya Yehuda yang di list nomor satu, mengapa? Karena kesaksiannya adalah kesaksian tentang Sang Mesias. Orang Yahudi perlu disadarkan ya. Orang Yahudi perlu disadarkan bahwa Yesuslah Sang Mesias itu, bahwa dialah juru selamat yang dijanjikan, bahwa dia adalah keturunan dari suku Yehuda, dia adalah singa muda dari Yehuda. Jadi dia adalah keturunan Daud, dia adalah juru selamat yang dijanjikan kepada Abraham, kepada Daud, kepada nenek moyang mereka. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu di list lah di situ Yehuda nomor satu. Nah, kemudian ada berbagai kejanggalan yang lain. Itu adalah ada dua yang di drop gitu ya. Ada dua yang di drop. Nah, kemudian ada itu Manase dan Yusuf ya. Itu diambil gitu ya, dua-duanya, itu bapak dan anak gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk menggantikan dua suku itu ya. Jadi kita lihat yang kita lihat di sini, kalau ada yang di drop itu apa ya, suku Dan ya. Dan rupanya suku Dan tidak dimasukkan. Nah, ada banyak pertanyaan di sekitar, mengapa suku Dan ya tidak masuk ya, mengapa suku Dan disingkirkan gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya di dalam catatan Hakim-Hakim 18 ya, kalau kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim ya, pasal 18 dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 ya. Nah, di situ memberitahukan ya, Bani Dan ya adalah yang paling awal ketika mereka di zaman Hakim-Hakim terlibat penyembahan berhala ya, terlibat penyembah berhala, terlibat ini ya, mengawinkan ya penyembahan Yehova dengan penyembahan berhala, sehingga Bani Dan ini disingkirkan ya. Bani Dan ini disingkirkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kemudian ya kita lihat di satu raja-raja ya, di dalam satu raja-raja, satu raja-raja pasal 12 ya, di satu raja-raja pasal 12 ayat yang ke-25 dan 20 sampai 25 dan 27 ya, dari satu raja-raja pasal 12 ya. Nah, di situ juga ya ada catatan tentang Dan ya. Ini Bani Dan yang di mana terjebak dalam ini tipu muslihatnya Yerobeam. Kita tahu Yerobeam diberi 10 suku di utara untuk diperintah, kemudian Rehabeam keturunan Daud, keturunan Salomo, disisakan 2 suku di selatan. Nah, Yerobeam berpikir bahwa tiap tahun orang Yahudi 3 kali pergi ke selatan untuk beribadah kepada Allah Yehova, lama-lama nanti mereka berubah hati, ya, lama-lama mereka berubah hati. Jadi akhirnya Yerobeam membuat dua patung lembu, dan satu ditaruh di Betel dan satu ditaruh di Dan, dan mengajak kepada semua bangsa yang 10 suku untuk menyembah kepada berhala itu, yaitu di Dan, ya. Itulah sebabnya mungkin Bani Dan terlibat penyembah berhala yang sangat kental, ya, sehingga dia disingkirkan, ya. Nah, kemudian ada satu suku lagi yang tidak dimasukkan di sini, adalah suku ini, ya, Efraim, ya. Efraim tidak dimasukkan, ya. Nah, kita lihat mengapa ini Efraim, ya. Efraim tidak masuk ini, ya. Efraim tidak masuk. Rupanya kalau kita baca di dalam Hosea, kalau Anda buka Alkitab di dalam Hosea pasal 4 ayat 17, di situ ada dengan Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia, katanya, ya. Jadi Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, katanya, biarkanlah dia, katanya. Tuhan sudah menghapus dia, ya. Nah, kemudian kita lihat di Yeremia, ya. Yeremia pasal 7, ya. Anda lihat Yeremia kitab Yeremia pasal 7 ayat yang ke-15, ya. Yeremia pasal 7 ayat yang ke-15 berbunyi demikian, aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Nah, jangan menafsirkan bahwa seluruh keturunan Efraim tidak ada yang masuk surga, bukan itu, ya. Nah, Calvinis terjebak di situ, ya. Allah memilih Yakub dan membenci Esau, lalu dia menafsirkan bahwa Yakub diselamatkan, Esau tidak diselamatkan. Bukan, ini dalam dipilih sebagai saksi, bukan masalah masuk surga, ya. Jadi Efraim disingkirkan, tidak dimasukkan sebagai saksi, gitu, ya. Sebagai saksi Tuhan di akhir zaman. Lagi pula, ya, yang memeteraikan ini, yang kita perlu ambil hikmah di sini, bahwa begini, yang dimeteraikan di sini adalah menjadi saksi mereka yang rupanya dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi, 144.000, ya, orang Yahudi ini dipilih menjadi saksi selama, ya, ini, ya, masa tribulation, ya. Jadi sejak mereka dipilih sampai pada hari di mana Sang Juru Selamat menampakkan diri, ya, datang. Jadi inilah tugas mereka sebagai saksi, memberitakan Injil, ya, kepada orang-orang Yahudi yang lain supaya mereka bertobat, supaya mereka mau mengakui Yesus sebagai Mesias mereka, mengakui Yesus sebagai ya, juru selamat yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya sangat sulit bagi mereka hari ini untuk tahu siapa suku apa, ya, karena 2000-an tahun mereka terkocar-kacir, dan terus terang orang Yahudi itu sudah kawin campur dengan banyak suku bangsa di muka bumi ini, ya. Sehingga di Yahudi sekarang ini, di negara Israel, mungkin orang Israel adalah yang paling variatif dia punya tampak luarnya, karena yang pulang dari Rusia pada putih-putih orangnya, yaitu yang pulang dari Rusia, sementara yang pulang dari Afrika juga pada hitam-hitam orangnya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa bisa begitu? Ya, karena terjadinya kawin campur itu, dan mereka, katanya, ya, mereka tidak tahu sebenarnya mereka suku apa lagi. Di dekat India, di India rupanya ada sekelompok orang Yahudi yang belakangan ini saya baca di koran, ya, mereka berkata bahwa mereka adalah keturunan Manase, ya. Keturunan Manase yang ini, yang di dikirim ke sana, ke daerah di sana pada zaman Nebukadnezar. Wah, lama sekali ya. Berarti sejak zaman dulu itu waktu masa pembuangan ya. Mungkin pada zamannya Darius dan Ahasuerus segala itu ya, mereka ada di sana dan sekarang mereka kepingin pulang katanya ke ini Yehuda sana, ke Palestina di sana. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ada 144.000 saksi Tuhan ya. Saksi Tuhan dari suku Yahudi untuk tentu ya mereka menginjili orang-orang Yahudi supaya mereka mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias mereka. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di ayat 9 katanya, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, jadi banyak sekali ya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem, ya daun-daun palem di tangan mereka ya, dan ya suara nyaring mereka berseru. Jadi ini dari segala bangsa katanya, segala bangsa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua teolog tentu berusaha untuk mengidentifikasi ini, siapa mereka ini. Nah, karena di sini dikatakan dari segala bangsa dan mereka berdiri di hadapan tahta anak domba, ini di Bema Kristus ya, di Bema Kristus. Rasul Paulus berkata ya bahwa kita semua akan dihakimi ya, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, betul ya, kita pasti nanti akan menghadapnya di Roma pasal 14 ayat yang ke-10 ya. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Ini diterjemahkan tata pengadilan Allah, tapi di bahasa aslinya ini tata pengadilan Kristus ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada dua macam pengadilan, yaitu tata pengadilan Allah Bapa, itu disebut tahta putih. Kalau nanti di Wahyu di pasal-pasal dekat akhir akan kita bahas itu. Kemudian ada ini tata pengadilan Kristus. Nah, tata pengadilan Kristus itu adalah khusus mengadili orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan tata pengadilan Allah, tata putih, itu khusus mengadili orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi begini, tata pengadilan Kristus adalah mengadili orang yang sudah pasti masuk surga. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau tata pengadilan Kristus itu mengadili orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang masuk surga. Loh, kok diadili? Diadili apa? Diadili, jadi begini, kita masuk surga karena bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak ada orang yang masuk surga karena perbuatan. Masuk surga karena bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang yang percaya Tuhan Yesus, nah, kita akan diberi hadiah ya, kalau ya, dalam hidup kita didapatkan bahwa kita sungguh-sungguh telah hidup ya, bagi Tuhan sedemikian rupa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita akan diadili ya, seluruh hal yang kita katakan, bahkan ucapkan kata, semuanya akan nyata dan kita akan diadili. Dan setiap orang yang masuk surga, kemuliaan yang diberikan berbeda-beda. Nah, kemudian yang masuk neraka, orang masuk neraka karena apa? Karena tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka diadili. Oh, diadili, kenapa kok masuk neraka diadili? Dicemplungin aja. Masuk neraka diadili juga. Karena ya mungkin ya, banyak orang kan berbuatnya berbeda-beda. Hitler akan dihukum ya, jauh lebih berat mungkin daripada seorang ibu ya, daripada seorang ibu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi yang masuk ke neraka akan diadili, dan berat ringannya hukuman ditentukan dari semua yang diperbuatnya. Yang masuk surga, bertobat dan percaya Tuhan Yesus masuk surga, diadili. dan kemuliaan yang diberikan juga tergantung dari perbuatannya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat berdiri di hadapan anak domba dan mereka memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, ah, ini nyanyi ya, mereka lagu, nyanyikan. Ini lagu nomor 6 ini ya. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Sebenarnya bukan bagi, ini milik ya. Jadi keselamatan milik Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba ya. Jadi memuji Allah Bapa dan anak domba yang memiliki ya keselamatan. Dan nomor 11 ayat 11 di sini kemudian yang berkata, dan semua malaikat berdiri ya mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Jadi ada 24 tua-tua itu ya, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata. Nah, mereka lagi yang nyanyi gitu ya. Amin ya, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin katanya. Jadi ada lagu yang begitu indah yang dinyanyikan oleh makhluk surgawi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya, nanti kita di surga ya, kita akan menyanyi memuji Tuhan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari hari ini kita sebelum kita pergi ke surga ya, kita bernyanyi memuji Tuhan kita. Nah, sesuatu yang sangat-sangat indah sekali ya. Orang Kristen adalah orang yang suka bernyanyi. Mengapa ya orang Kristen orang yang suka bernyanyi? Karena ada sukacita. Jangan jadi orang Kristen yang suka menangis. Ya, ada kelompok nih gereja tertentu yang sukanya nangis terus gitu ya, nangis terus ya. Aduh, saya bilang ini bagaimana ini ya? Mestinya kita sudah diselamatkan dan ada sukacita, ya mengapa menangis terus ya? Dan kita tahu ya, di dalam Tuhan kita ada kemenangan, di dalam Tuhan kita ada keselamatan ya, di dalam Tuhan ya kita ada kasih mesra, di dalam Tuhan kita ada sukacita ya, ada sukacita. Oleh sebab itulah mari kita bernyanyi, bukannya menangis terus gitu ya. Jadi apa yang mesti dilakukan? Bukan menangis tapi bernyanyi gitu. Nah, lagu-lagu yang kita nyanyikan, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para malaikat ini ya, di sini hanya dicatatkan syairnya saja ya. Rupanya hanya syairnya saja. Nah, lalu iramanya gimana? Note-nya gimana? Apa boleh sembarangan? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya. Kita harus menyanyi kalau kata-katanya menyenangkan hati Tuhan, kata-katanya harus sesuai dengan teologi yang benar ya, dan juga iramanya tentu juga harus benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini teologi yang benar ya, teologi yang benar. Ada lagu yang berkata begini, masuk ke hadirat Tuhan katanya, dan ini segala macam gitu. Ini zaman lagu, zaman ibadah simbolik perjanjian lama yang ada pakai hadirat-hadirat di ruang kudus dan lain sebagainya. Padahal di zaman perjanjian baru ini kita dalam ibadah hakikat, kita menyembah dengan hati, kita tidak menyembah di bait Allah. Jadi tidak ada sebenarnya yang hadirat-hadirat lalu ruang maha kudus segala macam itu, tidak ada. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati. Jikalau seseorang tidak sanggup membedakan zaman ibadah simbolik dan zaman ibadah hakikat, maka dia akan membuat banyak kesalahan teologisnya, akan membuat banyak kesalahan teologis. Nah, itulah yang menyebabkan hampir semua penganut konsep teologi covenant ya. Jadi covenant teologi itu, teologi covenant, teologi perjanjian yang dipelopori oleh Princeton ini ya, University ini cabang teologinya di Princeton di sana, yaitu teologi covenant, teologi perjanjian itu. Nah, itu karena tidak dapat membedakan antara zaman ibadah simbolik perjanjian lama dengan zaman ibadah hakikat di dalam Yesus Kristus. Nah, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus ya, kita harus dapat ya membedakannya itu. Dan ya kemudian irama ya. Nah, irama musik. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kita tahu ya, kita tahu ada irama pop, ada irama rock, ada irama macam-macam lah ya, ada irama ini irama musik-musik yang diciptakan oleh manusia untuk memuji pacarnya, untuk saling apa genit-genitan ya toh. Musik rock diciptakan untuk membuat pemuda remaja jadi kacau dengan hatinya yang memberontak dan lain sebagainya. Karena musik-musik demikian ya, iramanya adalah bukan irama yang Tuhan kehendaki di dalam memuji dia ya, bukan ya, bukan yang Tuhan kehendaki. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hatilah ya, jangan sembarangan ini memakai musik untuk bernyanyi. Karena apa? Tentu ada musik rohani, ada musik rohani. Saya ingin katakan bahwa salah satunya musik rohani itu adalah irama himne. Ya, irama himne itu adalah musik rohani. Oh, ada banyak bilang enggak enak. Oh, enggak enak karena sangat mungkin Anda belum lahir baru. Saya kasih tahu ya, kalau itu tidak enak. Oh, kalau bagi saya enaknya luar biasa ya. Itu irama lagu himne itu enaknya luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba Anda bisa bayangkan ya. Kalau ya, irama pop ya, irama pop. Saya ambil contoh misalnya jatuh cinta berjuta rasanya. Ini kan udah genit gitu ya. Apa bedanya dengan ini? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Oh, ini cinta-cintaan ini ya. Kalau yang nomor dua tadi itu ya, kalau lihat itu enggak ada kata Yesus, enggak ada kata apa, orang bisa tahu lagu apa? Kalau orang umat agama lain mendengar, dia kira ini lagu main cinta-cintaan gitu ya. Oh, berbeda dengan lagu himne ya. Maka jiwa ku pun memujinya. Wah, luar biasa ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, oleh sebab itu saya suka lagu-lagu himne untuk memuji tuh. Nah, hati-hati ya. Masalah lagu ini saya ingin Anda memahaminya begini. Jikalau gereja Anda bernyanyi ya, tidak dapat dibedakan lagi dari dunia ini bernyanyi, maka sudah terjadi perubahan ya. Sudah terjadi perubahan. Kalau bukan, gereja Anda makin duniawi, maka dunia sudah makin rohani. Kalau menurut Anda mana yang lebih benar? Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-13 katanya, dan seorang dari antara dua tua itu berkata kepadaku, kata, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang, katanya. Dia malah nanya Yohanes ya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, katanya, Tuhan mengetahuinya. Ya, pintar juga Yohanes ya. Dia berkata, Tuanku, Tuhan juga yang mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku ya, Yohanes tahu bahwa dia menguji gitu ya. Dia katakan kepadanya, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar ya, kesusahan yang besar. Nah, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba ya, darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Dan nah, kita lihat rupanya mereka adalah orang yang keluar dari kesusahan besar. Nah, ini ada banyak penafsiran mengenai kesusahan besar di sini ya. Ada yang menafsirkan ini kesusahan besar di sini adalah ini masa tribulation ini ya, mereka yang dibunuh ya, di masa tribulation ini. Tapi ada yang menafsirkan ini adalah orang kudus yang menderita, yang dibunuh sepanjang masa gereja ya, yang percaya kepada anak domba Allah dari Stefanus ya, dari Stefanus sampai yang terakhir ya dibunuh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena terminologi kesusahan besar ini ada yang menunjuk kepada ini adalah masa tribulation, tetapi ada yang berkata bahwa ya, ada orang-orang yang mengalami kesusahan besar menurut mereka, artinya bagi mereka itu kesusahan besar ya. Kita tahu banyak orang dibunuh di Korea pada waktu Perang Dunia Kedua ya, itu oleh Jepang ya, yang karena Yesus Kristus, hanya karena Yesus Kristus, ya you know. Dan ada banyak ya, di Eropa ada banyak mereka yang dibunuh pada zaman Hitler ya, banyak yang dibunuh di negara-negara komunis ya, ada banyak sudah orang Kristen yang dibunuh, mereka yang disiksa sedemikian rupa. Nah, ini bagi mereka itu kesusahan besar mungkin ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, mereka ini adalah yang intinya di sini adalah mereka yang percaya kepada Anak Domba, yang mereka yang percaya kepada Anak Domba sehingga mereka mendapat posisi orang kudus ya, dan mereka sekarang berdiri di hadapan Allah. Nah, mereka tidak akan menderita lapar lagi katanya. Jadi Tuhan Allah mengembangkan kemahnya untuk menaungi mereka, dan mereka tidak akan menderita lapar lagi dan dahaga lagi. Mungkin mereka di antara kesusahan yang mereka alami adalah lapar dan dahaga, sehingga di sini dikatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ya mungkin ya ada kesusahan cuaca yang luar biasa yang pernah menimpa mereka. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, banyak orang mengalami kesusahan oleh karena Yesus Kristus, tapi jangan khawatir. Nah, di sini ada penghiburan. Ada penghiburan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Anda dalam kesusahan apapun juga, Anda ingat ya, satu hari Anda pasti berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dan Anda akan menerima pujian atas kesusahan yang kita alami karena Dia. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mau mau menyatakan kasihmu kepada Tuhan, siap-siaplah menderita ya. Jadi tentu jangan menderita karena kita bodoh gitu, jangan menderita karena apalagi kita salah, kita mencuri, yaitu kita utang orang nggak mau bayar, dikebukin orang, ya you know, didatangin itu debt collector ya nggak, dan lain sebagainya. Itu salah kita, ya itu salah kita, bukan karena kebenaran, ya bukan karena kebenaran. Tapi kalau karena kebenaran, maka ya bersyukurlah. Kalau karena kebenaran, maka berbahagialah katanya. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi ya, kesusahan tidak akan menimpa mereka, dan ayat 17, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu. Wah, rupanya Anak Domba sudah duduk di tengah-tengah tahta, akan menggembalakan mereka. Lihat, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Oh, ini ungkapan simbolik tentu. Ya, kita akan menikmati hidup. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lebih indah dari itu lagi. Setiap orang ya, setiap orang yang menderita bagi Tuhan di sepanjang masa tentu ya akan digembalakan oleh Anak Domba yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Anak Domba, dan akan dituntun ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa penderitaan yang mereka alami telah menyebabkan mereka bercucuran air mata. Tetapi ketika nanti di hadapan Allah, air mata dihapuskan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, tidak ada kesusahan lagi, tidak ada tangisan lagi, ya. Dan ya, mungkin ya nanti di sorga kita teringat akan orang-orang yang tidak sempat kita selamatkan, atau kita tidak serius menyelamatkan mereka, saudara kita, orang tua kita, anak kita, family kita, teman baik kita, mereka ada di neraka, bisa mengucurkan air mata juga ya pada saat itu. Dan pada saat itu mungkin kesedihan tak terkatakan ya, oleh banyak hal ya, oleh penderitaan yang pernah dialami, kalau dikenang ya akan mencucurkan air mata, dan mengenang juga orang-orang yang mestinya diselamatkan, yang kita sayang tetapi tidak terselamatkan, kita juga bisa mengucurkan air mata. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak mau terlalu banyak mengucurkan air mata, maka marilah kita beritakan Injil sekarang dengan lebih giat lagi ya, supaya nanti kita bisa berbahagia. Tapi toh kalau kita mengucurkan air mata nanti di surga katanya, maka kita akan dihapus air mata kita, digantikan dengan sukacita. Oh, puji hormat kita naikkan kepada Tuhan yang mengasihi kita. Nah, pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Wahyu pasal 7 yang memberi pengertian kepada kita tentang apa yang akan terjadi pada masa tribulation dan apa yang terjadi di sorga di sana terhadap orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hari ini mengucap syukur kepadamu. Kami mempelajari firmanmu yang engkau nyatakan kepada Rasul Yohanes, Rasul terakhir yang mengasihi engkau, yang melayani engkau dengan setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.